السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarah Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddis Abdul Mahsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu ada yang terlewati ya, pada halaman 21 itu ada yang belum kita sampaikan ya. Jadi mohon maaf, sekarang kita akan ulangi kembali kepada poin ya, faedah asalnya tentang masalah at-tasybih wa ta'til ya. Sekali lagi pada halaman 21 yaitu tepatnya di pertengahan itu ada ucapan qala Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan wa amma ahlul bid'ah wal jamiyati wal mu'tazilati kulluha wal khawarij fa kulluhum yunkiruha. Adapun ahli bid'ah dan kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah seluruhnya dan juga kelompok Khawarij, mereka semuanya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yahmil syai'an minha 'ala al-haqiqah. Mereka semuanya tidak mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan hakikatnya. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musabbihun, dan mereka meyakini orang yang menetapkan sifat-sifat Allah tersebut dijuluki, digelari dengan musabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah tuduhan kelompok ahli bid'ah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Ahlussunnah menetapkan sifat Allah, mereka dituduh dengan al-musyabbihah, menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Ini sampai detik ini kalau kita lihat ya, ucapan al-bid'ah terutama di dunia maya, mereka menjuluki al-sunnah ya, terutama ad-da'wah salafiyah dengan istilah al-mujassimah atau al-musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini semuanya karena kedangkalan pemahaman mereka, karena kebodohan mereka terhadap tauhid asma wa sifat, dan juga kebodohan mereka terhadap bahasa. Karena dalam bahasa apapun persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam apa hakikatnya. Sudah kita jelaskan, manusia punya wajah, hewan punya wajah, namun tidak sama antara wajah manusia dengan wajah al-makhluk atau wajah hewan. Ini antara makhluk demikian, apalagi antara khalik dengan al-makhluk. Namun inilah tuduhan al-bid'ah kepada al-sunnah wal-jamaah ataupun ad-da'wah as-salafiyah. Wa yad'umun anna man aqarra biha musyabbih, Mereka meyakini bahwasanya yang menetapkan sifat-sifat Allah tersebut dikatakan musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hum inda man asbataha nafuna lil ma'bud. Adapun mereka-mereka yang menafikan sifat Allah itu dikatakan oleh ahli sunnah sebagai orang-orang yang meniadakan Al-Khaliq Al-Ma'bud. Ya, kalau mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah itu tidak ada. Maka mereka disebutkan oleh para ulama, mereka yang mentaktil, menafikan sifat Allah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang meniadakan keberadaan ataupun zat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan mungkin ada zat tanpa as-sifat. Ini sekali lagi ucapan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah bukan seperti kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlussunnah bukan mu'tazilah yang menafikan sifat Allah. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah dengan tidak menyerupakan dengan al-makhluk. Al-Sunnah berpegang teguh dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitsli syai'un, ini mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan sifat Allah, menetapkan tanpa menyerupakan, meniadakan penyerupaan, namun tanpa apa, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertengahannya Ahlussunnah dalam masalah penetapan sifat-sifat Allah, menetapkan tanpa menyerupakan, meniadakan penyerupaan tanpa menafikan. Berbeda dengan kelompok musyabihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, bukan seperti kelompok mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa naqalahu anhu Dzahabi fil Uluh. Imam Dzahabi menukil ucapan Al-Imam Ibn Abil Bardadi dalam kitab beliau Al-Uluh. Ada dua jilid sekitar 1000 lebih halaman kitab Al-Uluh punyanya Imam Az-Zahabi tentang penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan dalil-dalil dari ayat, dari hadis, dari ucapan as-salafus saleh. Seperti yang sudah kita sering ungkapkan, ucapan ulama mengatakan dalil tentang ketinggian Allah ini bisa ribuan. Seperti yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu taala. Imam Zahabi menukil ucapan Imam Abdul Bardadi dalam kitab beliau Al-Uluh, wa 'allaqa 'alaihi qailan, dan beliau memberikan komentar atas ucapan Imam Ibn Abdul Bardadi dengan mengatakan, shadaqa wallah, sungguh benar ucapan Al-Imam Ibn Abdul Bar, demi Allah sungguh benar ucapan Ibn Abdul Bardadi. Fa inna man ta'awwala sayra sifat wa hamala ma warada minha 'ala majazil kalam adahu dalika salaf ila ta'til rabb. Sesungguhnya orang-orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah dan mengartikan sifat-sifat Allah kepada majaz, seperti kalau ucapan As'ari mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kata mereka maknanya bukan seperti zahirnya, seperti hakikatnya, itu artinya majaz, bukan tangan yang sebetulnya, kata mereka artinya adalah kekuasaan. Mereka selalu membawa ayat-ayat tersebut kepada pemahaman majaz, bukan makna yang sebenarnya. Seperti Allah mengatakan Ar-Rahman 'ala as-sawa, Allah bersemayam di atas arsy, kata mereka arti sebetulnya bukan bersemayam, namun artinya istaula, itu majaznya seperti itu. Itu adalah ucapan keyakinannya ahlu al-bid'ah, dianai kelompok Asy'ariyah. Kata Imam Zahabi, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah tersebut, takwilnya itu membawa kepada ta'til Rabbi, membawa kepada peniadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dikatakan tidak punya tangan, tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam, sifat-sifat Allah banyak ditiadakan, maka sesungguhnya mereka itu ingin untuk menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. wa an yushabih bal al-ma'dum, dan mereka dengan takwilnya tersebut ingin untuk menjadikan Allah itu sama dengan zat yang tidak ada wujudnya. Ya, kalau Allah tadi ditiadakan dari semua sifat, maka seolah-olah Allah itu apa? Tidak ada. Maka mereka lari dari menyerupakan Allah dengan zat yang ada, dengan makhluk, ya, kepada penyerupaan Allah kepada yang tidak ada. Ini lebih apa? Lebih dahsyat lagi. Seperti perumpamaan kita keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Ini adalah apa? Perumpamaan ahli al-bid'ah. Mereka lari dari tadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Wah, kalau kita tetapkan Allah punya wajah, nanti sama dengan makhluk. Wah, tidak adakah sifat wajah tersebut dan semua sifat-sifat yang lain. Maka mereka jatuh kepada menyerupakan Allah dengan zat yang tidak ada wujudnya. Kama nukil an Hamad bin Zaid, sebagaimana hal ini dinukilkan dari Hamad bin Zaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, masal jahmiyati kaqaumin qalu, perumpamaan kelompok Jahmiyah, kelompok yang menafikan, yang mengingkari sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala, perumpamaan mereka itu seperti sekelompok orang yang mengatakan, fi darina nakhlatun, di halaman rumah kami ada pohon kurma. Kila, ketika ditanya, halah ta'akun, apakah ada pelepah kurmanya? Mereka mengatakan, lah, tidak ada. Kila falaha karobun, apakah ada sama pelepahnya atau batangnya? Dia mengatakan, lah, falulah, tidak ada. Kila laharutabun waqinun, apakah ada buah dari pohon kurma tersebut? Qalulah, mereka mengatakan tidak. Qila la falasa, apakah ada batangnya? Mereka menjawab tidak. Qil fama fi darikum nakhlatun, kesimpulannya di rumah kalian tidak ada apa? Tidak ada pohon kurma. Ditanya ada batangnya, tidak ada. Ditanya ada buahnya, tidak ada. Ditanya ada pohon apa? Pelepahnya, tidak ada. Berarti apa? Tidak ada wujud pohon kurma tersebut. Demikian pula al-Jahmiyah, ketika mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah itu tidak apa? Tidak ada. Berarti apa? Mereka sekali lagi tadi lari dari menyerupakan Allah kepada yang ada wujudnya kepada yang tidak ada apa wujudnya. Ini adalah ahli bid'ah demikian. Atau sebagaimana ungkapan orang Arab, mereka keluar dari panasnya gurun pasir masuk ke dalam api. Artinya apa? Lebih parah lagi. Wal makna dari semua itu, anna man nafa'anil sifat fa inna haqiqata amrihi nafyul ma'bud. Kesimpulannya, orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka itu menafikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Id la yutasawwar wujudu dzatin mujarradatin min jami' sifat, karena tidak akan mungkin ada zat yang ada wujudnya namun tanpa ada sifat-sifatnya. Gimana? Sudah bisa menjawab tantangan kita? Ada enggak sesuatu yang berwujud namun tanpa nama, tanpa sifat? Jawabannya apa? Ada atau tidak? Hah? Sepakat atau masih ada khilaf? Hah? Sepakat. Orang berakal sepakat mengatakan sesuatu yang ada wujudnya pasti ada nama, ada sifatnya. Maka ketika kelompok al-bid'ah meniadakan nama dan sifat dari Allah, maka seolah-olah mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Dan itu adalah kekufuran yang nyata. Sebagaimana kata al-imam Na'im bin Hammad, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Kalau ada orang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, maka kafir. Ini hukum secara umum, individu-individunya perlu ditegakkan hujah terlebih dahulu, dinasihati. Namun secara global, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Kemudian juga sebaliknya, wa man ankara ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafara. Dan barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Al-Musyabbihah kafir, yang menyerupakan dengan makhluk kafir, yang menolak sifat-sifat Allah kafir. Kemudian kata beliau, wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wa la fima wasafa bi rasuluhu tashbihun, dan tidaklah apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh rasulnya ada tashbih penyerupaan. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajah Rabb-mu, tidak ada tashbih di situ, tidak ada penyerupaan kepada makhluk. Karena apa? Semuanya sesuai dengan yang disandarkan. Ketika wajah disandarkan kepada Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan apa? Wajah al-makhluk. Maka sekali lagi kata Imam Hamad atau Na'im bin Hamad rahimallahu taala, gurunya Imam Bukhari, tidak ada tasbih dalam penetapan sifat Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala al-Qayyim fil muqaddimah allati baina yaday qasidati an-nuniyah. Oleh karena itulah al-Imam Ibnu Qayyim dalam muqaddimah qasidah nuniyah, ya, beliau punya bait-bait, ya, puisi ilmiah, ya, kurang lebih ada 5000 bait. Ya, itu kalau yang hafal masyaallah. Ya. Itu ya, banyak sebagian para talabul ilmi, ya, banyak yang ingin untuk menghafalkan qasidah tersebut, yaitu qasidah ilmiah khususnya berkaitan dengan masalah al-aqidah. Dalam mukadimah qasidah beliau, beliau mengatakan fal musyabbihu ya'budu sanaman, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu dia hakikatnya menyembah berhala. Kenapa Allah disamakan dengan makhluk? Seolah-olah Allah itu apa? Berhala. Na'udzubillah min dzalik. Wal mu'attilu ya'budu adaman. Adapun yang menafikan sifat Allah, maka dia hakikatnya menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Wal muwahhid ya'budu ilahan wahidan samadan. Adapun orang yang bertauhid, mereka menyembah sesembahan yang satu yang memiliki sifat diantaranya samadan, tempat bergantung, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, yang Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha Maha melihat. Wa qala aidan, beliau pun juga berkata, Ibnu Qayyim juga berkata, qalbul mu'attil muta'alliqun bil ajam, hatinya orang yang menafikan sifat Allah itu bergantung kepada zat yang tidak ada. Fahuwa ahqarul haqir, dan itu sesuatu yang paling hina. Kenapa? Tidak ada wujudnya. Wa qalbul musabbi 'abidun sanam alladhi qad nuhita bit taswir wa taqdir. Adapun hatinya orang musabbi yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia seperti orang yang menyembah berhala yang berhala tersebut diukir dengan gambar-gambarnya. Wal muwahhid qalbuhu muta'abbidun liman laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Adapun orang yang bertauhid, yang betul-betul beriman, maka hatinya itu betul-betul bergantung kepada zat yang tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya sekali lagi ahlu sunnah pertengahan dalam masalah sifat Allah antara yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelewatan minggu yang lalu, maka perlu untuk kita salat. Kemudian poin yang kedua sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu tentang pertengahan ahli sunnah dalam masalah perbuatan hamba antara kelompok Jabariyah dan kelompok apa? Al-Qadariyah. Kelompok Jabariyah, mereka mengatakan manusia tidak punya kehendak dalam berbuat. Mereka dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Lawannya, kelompok Qadariyah, mengatakan manusia itulah yang menciptakan perbuatannya. Allah tidak ada andil dalam perbuatan hamba. Al-Sunnah mengatakan manusia itu berbuat dengan kehendak dari Allah, namun manusia juga memiliki apa? Kehendak. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pertengahan Al-Sunnah dalam masalah perbuatan hamba. Ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Sekarang yang ketiga, sudah kita jelaskan juga tentang pertengahan ahli sunnah dalam masalah ancaman antara kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Murji'ah mengatakan dosa tidak mempengaruhi iman. Orang yang berbuat dosa, imannya seperti Abu Bakar Siddiq, bahkan seperti Jibril, tidak bermadarat. Nah, dosa tersebut bagi al-iman, imannya tetap sempurna. Adapun kelompok Khawarij, mereka mengatakan yang berbuat dosa itu yaitu dari iman, sebagaimana mereka iman itu satu kesatuan, mereka bilang semua iman tersebut. Al-Sunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar, dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, tidak keluar dari al-Islam. Ini sudah kita jelaskan poin yang ketiga. Poin yang keempat, wahum wasatun fi babi asma'il iman wad-din bainal murji'ah alladziina farratu faj'alul 'athiya mu'minan kamilal iman wa bainal khawarij wal mu'tazilah alladziina afratu fa akhrajuu minal iman tsumma hakamat khawarij bi kufrihi. Di sini ada sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah penamaan orang yang berbuat dosa ini seperti yang sudah disampaikan tadi. Antara kelompok murji'ah yang mereka farratu, meremehkan masalah dosa. Fajal ati mu'min kamil iman, mereka menjadikan orang yang berbuat dosa mu'min yang sempurna keimanannya. Ya, kan tadi yang poin ketiga itu berkaitan dengan akhirat. Ya, al-sunnah pertengahan antara kelompok murji'ah dan kelompok khawarij. Al-sunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Mereka tidak langsung dikatakan masuk neraka, tidak bisa dikatakan langsung masuk surga. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan langsung ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam api neraka, meskipun tidak kekal di dalam api neraka tersebut. Ini poin yang ketiga tadi, berkaitan dengan urusan akhirat. Sekarang urusan dunia, yaitu dalam penamaan orang yang berbuat dosa besar. Kelompok murji'ah mengatakan, orang yang berbuat dosa, itu mukmin yang sempurna imannya. Ya, mukmin yang sempurna imannya. Apa yang melandasi mereka mengatakan demikian? Mereka mengatakan karena amal itu bukan bagian daripada apa? Al-iman. Maka apapun perbuatan manusia tidak mempengaruhi iman tersebut. Karena iman hanyalah ucapan dan apa? Keyakinan. Ya, perbuatan anggota badan tidak mempengaruhi al-iman. Maka apapun perbuatan dosa yang dilakukan manusia tidak mempengaruhi imannya. Maka mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar tetap sempurna keimanannya. Wa bil khawarij, lawannya adalah kelompok khawarij dan kelompok mu'tazilah. Alladzina afratu, mereka berlebihan dalam menghukumi pelaku dosa besar. Fa akhrajunal iman, mereka pun mengeluarkan pelaku dosa besar daripada keimanan. Tsumma hakamat khawarij bi kufrihi. Kelompok khawarij ini, kelompok khawarij dan mu'tazilah ini dalam masalah mengatakan mereka keluar dari iman sepakat. Akan tapi mereka berpisah, berbeda antara khawarij dan mu'tazilah. Khawarij mengatakan orang yang berbuat dosa besar kafir, murtad. Kelompok mu'tazilah mengatakan orang itu keluar dari iman namun tidak masuk kepada kekafiran. Fi manzilah baina manzilatain, di suatu kedudukan di antara apa? Dua kedudukan. Apa namanya? Ini bingung mereka. Nah, ini kelompok al-mu'tazilah. Inna fi manzilah baina manzilatain, orang berbuat dosa besar kata kelompok mu'tazilah itu di antara dua kedudukan. Fa al-sunnah wasaful 'athiyah bi anna mu'minun naqisul iman. Adapun al-sunnah mereka mengatakan orang yang berbuat dosa itu mukmin namun kurang imannya. Falam yaj'alu mu'minan kamilal iman, mereka tidak mengatakan orang yang berbuat dosa itu sempurna imannya. Ini adalah ucapan al-sunnah, orang yang berbuat dosa pasti imannya apa? Berkurang. Apalagi al-sunnah telah mendefinisikan iman dengan lima nun. Qaulun bil lisani, i'tiqadun bil janani, amalan bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani, wa yanqusu bi ta'atir syaitan. Yang terakhir intinya bahwasanya iman akan berkurang kalau apa? Mentaati asyaitan. Ini adalah akidah al-sunnah wal jamaah. Maka dikatakan pelaku dosa besar itu mukmin namun kurang keimanannya. Bukan sebagaimana kelompok murji'ah yang mengatakan orang beriman kalau berbuat dosa sempurna imannya. Ini tidak benar. Kama qolatil murji'ah, sebagaimana ucapan murji'ah yang mengatakan orang beriman kalau berbuat dosa sempurna imannya. Walam yaj'alu kharijan minal iman kama qala khawarij wal mu'tazilah. Ahlussunnah bukan seperti kelompok khawarij yang mengeluarkan pelaku dosa dari keimanan. Bal qalu mu'min huwa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Bahkan Ahlussunnah mengatakan orang berbuat dosa itu mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya tadi. Falam yutu al-imanan mutlak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memberikan iman secara sempurna kepada pelaku dosa tersebut. Walam yasluku anhu mutlaqal iman. Dan Ahlussunnah tidak mencabut akar keimanan dari orang tersebut. Orang itu yang berbuat dosa masih ada iman dalam dirinya, maka tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh dikatakan sempurna imannya. Dia mukmin namun kurang imannya, atau dikatakan dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya tadi. Wa yughadu ala ma inda min al-fusuqi wal isyan. Atau sebelumnya, wa yastami fil abdi iman wa ma'siyah. Dan dalam diri orang yang berbuat dosa tersebut ada keimanan, ada kemaksiatan. Wa hubbun wa bughdun, ada kecintaan, ada kebencian. Fa yuhibbu ala ma inda min al-iman, maka dia dicintai karena masih ada keimanan dalam dirinya. Wa yubghadu ala ma inda min al-fusuqi wal isyan, dan dia dibenci karena dia memiliki apa? Kefasikan dan kemaksiatan. Artinya jangan sampai orang berbuat dosa tersebut dikatakan keluar dari Islam kemudian dibenci sebagaimana membenci orang kafir. Tidak seperti itu. Atau dicintai seperti orang itu adalah wali-wali Allah yang sempurna imannya. Tidak. Dia dicintai sesuai dengan kadar keimanannya. Dia dibenci karena kadar kemaksiatannya. Aja wala wal bara. Wa huwa nadhir syaib alladhi yakunu mahbuban idza nudhira ila ma ba'da wa huwa al-maut. Ini contohnya seperti masalah uban. Masalah uban itu dari salah segi dicintai. Terutama nanti di akhirat kelak itu ada pahala khusus bagi mereka yang apa? Yang beruban. Ada enggak yang beruban di sini? Hah? Enggak ada yang zikir, banyak semua. Wa ghir mahbub idza nudira ila ma qabla wa syabab. Namun uban itu tidak disukai ketika orang itu masih muda. Muda belum nikah sudah ubanan. Wah, ini takut enggak laku. Maka terkadang enggak suka muncul apa? Uban. Maka ada sebagian orang yang tidak tahu agama, tidak tahu sunnah dicabut. Padahal itu adalah apa? Pahala bagi dirinya yang Allah sediakan. Apa dalilnya? Kita bawakan di sini dalam Sunan Abi Dawud, hadisnya sahih, Rasulullah SAW mengatakan, la tantifu asyaiba, jangan kalian cabut uban itu. Kenapa? Kata beliau, kata Rasulullah, ma min muslimin yasibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Karena tidak ada seorang muslim yang beruban ketika dia sudah masuk muslim Islam, kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat kelak. Kemudian juga kata beliau, illa kataballahu lahu fi hasanatan. Allah akan mencatat satu uban, satu apa? Kebaikan. Sekali lagi yang banyak ubannya, jangan nangis, justru apa? Bergembira. Ini adalah apa? Pahala yang Allah sediakan bagi mereka. Kemudian kata Rasulullah, wa khuttu anhu bi khathiah. Dan akan apa? Diampuni ataupun dicabut dosa dari dirinya. Ini sekali lagi hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ini sekali lagi memang sekilas ketika masih muda tidak suka dengan namun ketika dia berpikir, oh ini masya Allah jadi pahala di hari kiamat kelak, dia pun apa? Bergembira. Intinya sekali lagi jangan takut tidak laku meskipun banyak ubannya masih muda. Kama qala syair, seorang penyair mengatakan, asyibu kurhun wa kurhun an nufariqahu.

Kemudian yang keenam berkaitan dengan asbab-sebab. Untuk apa kita atau apa motivasi kita beribadah? Seperti tadi, wah kita mau sholat malam di awal malam Jumat, di awal Rajab. Kita katakan sebabnya tidak syar'i, karena tidak dalil yang apa? Tidak syar'i. Kita sholat malam motivasinya untuk memperingati tahun baru. Ya, karena sebagian ada orang kan, ya untuk menggiring mereka dari para trek-trekan di jalan, digiring untuk apa? Mengadakan sholat malam khusus tahun baru. Ini apa? Fitnah, tidak ada dasarnya. Sebabnya apa? Motivasinya tidak syar'i. Jadi itu kata ulama 6 poin ya yang wajib diperhatikan dalam masalah ittiba. Karena amal tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba, dan ittiba harus memperhatikan 6 hal tersebut. Mengapa Ahlussunnah tidak mengkafirkan firqa-firqa yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana Ahlussunnah mengkufurkan Jahmiyah? Yang pertama, perlu dibedakan antara orang-orang yang mentakwil ya, atau yang mentaktil ya, mentaktil sifat Allah karena takwil. Itu dibahas oleh misalnya Syekh Muhammad bin Taimin dalam akhir-akhir kitab Al-Qa'idul Muslah. Beliau menjelaskan bahwasanya kenapa Ahlussunnah tidak mengkafirkan Asy'ariyah, karena mereka itu meniadakan sifat Allah karena ada takwil. Karena ada apa? Takwil. Meskipun takwilnya apa? Batil. Berlainan dengan Jahmiyah yang mereka kekufurannya banyak, bukan itu saja. Mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Mereka mengatakan iman hanya mengingat atau mengenal Allah saja. Intinya mereka keluar dari agama, bukan sebagaimana kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Siapa yang pantas disebut ulama? Apa kriteria untuk disebut ulama? Lalu bagaimana kriteria ulama pembaru yang katanya selalu muncul tiap 100 tahun? Adapun yang dikatakan ulama yang sebenarnya, sebagaimana kata Rasulullah, al-ulama warasatul al-anbiya. Kalau kita mau tahu siapa ulama sebenarnya, sabda Rasul ini yang menjelaskan. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ulama umat Islam adalah ulama yang mewarisi ajaran an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi akidahnya nabi, sunahnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ulama atau yang dikatakan ulama namun mengolah sunah nabi, yang mencela ajaran nabi, maka ini adalah apa? Ngelama. Bukan ulama. Jangan kita apa tertipu dengan propaganda dan sebagainya. Lihat hakikatnya. Seperti ada yang mengatakan ulama pula dan sebagainya. Namun kalau dia akidahnya Asy'ariyah, akidahnya na'udzubillah khawarij, dia bukan ulama yang sebenarnya. Ulama yang sebenarnya kata Rasulullah, warasatul anbiya. Tentunya mereka apa? Hafal Al-Qur'an, mereka hafal bukan Arba'in Nawawiyah, namun apa? Sebagaimana yang kita contohkan Syekh Abdul Muhsin Abbad, salah satu contoh ulama abad ini, terutama ulama ahli hadis. Beliau ketika mengajar tidak pakai buku, beliau tidak membaca, namun ada yang membacakan. Namun beliau bisa mengulang kembali hadis-hadis Rasulullah SAW, baik dalam yang kita dulu dapati, kita melihat langsung, menyaksikan langsung, beliau bisa mengulang-ulang hadis dalam Sunan Abu Dawud. Di Indonesia siapa yang hafal Sunan Abu Dawud? Kemudian apa? Hafal para perawi-perawinya dan sebagainya. Ini luar biasa. Belum ada ulama sekaliber itu di negeri kita ini. Maka kita krisis apa? Al-ulama. Adapun yang dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu dalam agama ini, sebagaimana kata Rasul, innallaha ba'atha li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun ulama-ulama yang memperbaharui agamanya, yaitu mereka-mereka yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam yang telah tenggelam, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul yang telah baik dilupakan oleh manusia. Di antara ulama yang dikenal sebagai mujaddid abad ini, seperti yang pernah diucapkan oleh Syekh Abdul Nasir Abbad ya, ketika beliau di majelis saya hadir waktu itu, beliau ditanya siapa ulama atau mujaddid pembaru di abad ini. Beliau menjawab ada tiga, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasir Albani, dan Syekh Muhammad bin Salih Timin rahimahumullah ta'ala. Kenapa demikian? Contoh yang paling konkret di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Berapa banyak kitab-kitab beliau yang sangat amat masyhur, bahkan Alil Bid'ah itu juga sangat takjub dengan buku-buku beliau, meskipun mereka apa tidak mau mengakui secara terang-terangan. Karena apa? Kalau di sasak sana, di ampel sana, ada salah satu teman kita atau saudara kita yang jualan buku-buku, di antara buku-buku Syekh Albani, yang paling banyak membeli buku-buku beliau Alil Bid'ah. Mereka tahu bahwa Syekh Albani di atas al-haq. Apalagi dalam masalah apa? Al-hadis. Namun al-bid'ah demikian. Sebagaimana orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Namun mereka apa? Tidak mau mengakui kebenaran Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Ini intinya sekali lagi, beliau para masuk ulama mujaddid pembaharu abad ini yang sampai detik ini masih belum ada yang menggantikan beliau. Allah ta'ala alam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan para ulama sunnah di akhir kiamat kelak. Aku lupa lihat ada waktu dakwah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.